فتح بالفتوح والمنى والرسوخ وصلح الجسد والروح من التعليم والتعلم الفائدة والاستفادة ونفع الانتفاع لأرواح والدينا وليكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين خصوصا حبيب عبد الله بن الحداد، ثم إلى أرواح أولياء البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا، أن الله تغشى المغفرة بركاتهم وأسرار منوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. رضي الله عنكم وإياك والخوض فيما لا يعنيك وإكثار الحلف بالله، ولا تحلف به تعالى إلا صادقا عند الحاجة، واحذر الكذب بجميع أنواعه فإنه مناقض للإيمان، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإياك والخوض فيما لا يعنيك وإكثار الحلف بالله. وإياك dan berhati-hatilah kamu, والخوض daripada banyak bicara, banyak bercerita, ngobrol, fima la ya'nika di dalam apa la ya'nika yang tidak bermanfaat bagimu. Enggak usah banyak ngobrol, hati-hati. Karena dikatakan man katsura kalamu katsura khata'uh. Siapa orang yang banyak bicaranya banyak kesalahannya. Yang banyak komentar itu banyak salah. Karena itu jangan menjadi orang yang banyak bicara. Sedikit berbicara tapi mempunyai arti, tapi bermanfaat. Demikian juga segala perbuatan, jangan banyak kamu lakukan yang tidak manfaat. Allah memuji walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang dari perkara yang tidak manfaat berpaling, menghindar, itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Kemudian beliau berkata, inna rabbi amarani an yakuna nutki dhikran wa samti fikra wa nadari ibrah. Allah perintahkan aku, kata Nabi, untuk menjadi semua kata-kataku adalah berzikir. Semua kata-kataku adalah untuk berzikir. Kalimat yang keluar adalah mengingatkan kepada Allah, bermanfaat. Zikir itu ngaji, pengajian, ngajar termasuk adalah berzikir. Karena juga Allah menyebut ilmu dalam Al-Qur'an dengan zikir, fas'alu ahlat dzikri ay ahlal ilmi. Allah perintahkan kepada aku, kata Nabi, untuk semua kata-kataku adalah bernilai zikir. Wasamti fikra, dan diemku adalah satu pemikiran yang bermanfaat. Memikirkan keajaiban makhluk Allah, memikirkan kemaslahatan kaum muslimin, bukan khayal. Wanabari ibrah, dan semua pandanganku harus menjadi satu ibrah, renungan. Melihat sesuatu bukan untuk lupa, tapi untuk mengambil satu kesimpulan, satu renungan, satu yang manfaat. Tidak memandang kecuali untuk manfaat, tidak berkata kecuali untuk yang bermanfaat, dan diam pun untuk manfaat. Nah, orang kalau berbicara yang enggak ada gunanya itu risiko. Risiko. Seorang sahabat, dia gugur ada di perang Uhud. Gugur di perang Uhud, mati syahid berarti ya. Ketika diperiksa, ternyata orang itu mengikatkan batu ada di perutnya karena untuk mengganjal laparnya. Jadi orang ini, orang gak punya, kemudian berjuang sampai mati. Dalam perutnya, di perutnya tadi itu ada beberapa batu diikat untuk mengganjal rasa laparnya. Ibunya ketika melihat anaknya gugur sambil diusap, anaknya tadi itu wajahnya, sambil berkata, qalat hani'an lakal jannah ya bunai, beruntung kamu, kamu akan mendapatkan surga wahai anakku. Nabi menegur, ibu, wama yudriki la'allahu kana yatakallam fima la ya'ni wa yamna' ma la yadurru. Bu, dari mana kok langsung dipastikan masuk surga? Siapa yang ngasih tahu dia pasti masuk surga? Aku khawatir, kata Rasulullah, dia pernah ngomong yang tidak bermanfaat sehingga nantinya salah dalam ucapannya, menjerumuskan ke neraka, katanya. Atau dia mencegah sesuatu yang tidak merugikan dia. Mungkin duit amanat enggak diserahkan, mungkin zakat yang tidak dikeluarkan. Bukan dihitung kesolehan itu karena banyak lapar, bukan dihitung kesolehan tadi itu karena gugur di medan pertempuran, tapi kesolehan itu karena menjaga amanat dan menjaga lisan, saudara. Orang kalau ngomongnya manfaat, orang kalau bisa menjaga mulutnya tidak sampai berkata yang mengganggu orang tak lain, berkata-kata yang salah, itulah orang yang soleh sebenarnya. Banyak sholat ahli fitnah, banyak berbuat tapi khianat, itu bukan orang yang soleh. Orang soleh bukan karena pakaian yang dipakai, bukan karena kesederhanaan saja dalam kehidupannya, tapi bisa menjaga kata-kata yang keluar dari lisannya, tidak sampai melontarkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga amanat Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Inna awwala man yadkhul min hadzal bab rajulun min ahlil jannah." Ketahuilah, orang pertama nanti sekarang ini yang kamu perhatikan, yang masuk di pintu ini, orang yang dia dinyatakan penduduk surga. Pertama yang masuk Abdullah bin Salam. Para sahabat bangun menyambut, mengucapkan selamat kamu, selamat Abdullah bin Salam. Kaget, ada apa? Nabi menyatakan kamu min ahlil jannah. Nabi mengatakan kamu adalah orang yang masuk surga. Kemudian orang-orang tanya, resepnya apa bisa demikian? Akhbirna bi authagi amalin fi nafsik tarjubih. Sekarang kabarkan kepada kami amal yang paling kamu andalkan, untuk yang kamu harapkan untuk keselamatan kamu, yang kamu paling anggap istimewa apa? Amalan apa itu? Begitu orang kalau sukses itu dilihat gimana caranya sukses, jangan langsung niru. Amalan apa yang bisa membuat sukses? Kalau ada orang wali, orang yang mendapatkan maqam di sisi Allah, jangan langsung ditiru pakaiannya, tambah enggak pantas ini. Jangan langsung ditiru haliyahnya. Tanya, amalan apa yang bisa menyampaikan dia kepada Allah? Titih itu amalan, insya Allah sama seperti mereka. Sahabat tanya, amalan apa? Maka berkata, ini ladhaif, aku ini orang lemah, enggak bisa banyak sholat, enggak bisa seperti kamu. Ana ini bukan orang kaya yang banyak mengeluarkan harta, kata dia. Inna authaga ma arju bihillah salamatus sadri wa tarku ma la ya'nini. Sesungguhnya amalan yang aku andalkan untuk mengharap ridho Allah, karena aku enggak punya apa-apa, enggak bisa beramal apa-apa, dua hal: hati bersih dan aku jaga tidak berbuat yang tidak bermanfaat, yang tidak menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bersih hati dan ngontrol anggota badan, tidak melakukan kecuali yang diridhoi oleh Allah, kecuali yang bernilai pahala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sulit ya. Banyak orang itu menjadi pawang ular ya. Ular piton bisa dipegang. Pawang binatang buas, macan tunduk, pawang gajah, gajah pun bisa diatur, tapi enggak sulit untuk mencari orang pawang mulutnya sendiri. Yang mentaklukkan mulutnya sendiri itu jarang, saudara. Lepas setiap saatnya. Padahal mulut ini bisa lebih berbahaya daripada buaya, lebih berbahaya daripada singa. Kenapa? Kalau singa dan buaya mengancam fisik kita, badan kita, tetapi mulut kita bisa menjerumuskan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yakubun nas finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Yang membuat orang itu terjungkal, terjerumus ke neraka, terjungkal, jatuh kepalanya dulu ke dalam neraka, itu karena hasil dan ulah mulut-mulut mereka sendiri. Wa iyyaka, dan hati-hatilah kamu. Wal khawdah, di dalam obrolan fima la yakni, dalam perkara yang tidak yaknikah membuat manfaat kepadamu. Wa iktharul halif billah, dan berhati-hatilah kamu daripada memperbanyak al halif, sumpah billah terhadap Allah. Wa la tahlif, dan janganlah kamu bersumpah bihi dengan nama Allah illa sadigan, kecuali jujur. Indal hajah, dan itu pun jika perlu. Jujur tapi enggak perlu, jangan dibiasakan sumpah. Hanya sekedar untuk keuntungan 20.000 sumpah 20 kali. La tattakhidullaha urdatan li aymanikum. Betapa murahnya Tuhan kamu jual hanya sekedar untuk keuntungan yang begitu murah atas nama Tuhan. Paham ya? Jangan pakai sumpah, jangan suka selalu sumpah mulutnya. La tahlif billah walau kunta sadiqa. Janganlah kamu tadi itu bersumpah dengan nama Allah sekalipun jujur, kecuali kalau sudah terdesak, seperti ketika mengajukan saksi, menjadi saksi, seperti dalam pengadilan, atau seperti dia tertuduh sehingga perlu disumpah. Lah itu karena ada perlu, karena ada hajat. Hanya ngomong-ngomong biasa, wallahi. Yang lebih berbahaya, keluar dari agama Islam mana? Duh, bohong bang, murtad hukumnya nanti. Jangan dibuat main-main. Eh, ini taruhannya bisa kafir nantinya kalau model begitu. Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata begini demikian. Innat tujjar humul fujjar. Pedagang-pedagang itu banyak biadab. Kaget sahabat. Ya Rasulullah, alaysa qad ahallallahul bai'? Ya Rasul, bukankah jual beli dihalalkan sama Allah? Kok dianggap biadab? Qala na'am, walakinnahum yahlifun fayathamun wa yuhaddithun fayakdzibun. Ya, jual belinya halal, tapi sumpah-sumpahnya dibuat mainan untuk memalsukan. Dia berdosa dengan perbuatan itu. Bohong, menipu. Kebanyakan enggak lepas dari itu, bohong, ceritanya bohong, kemudian sumpah palsu. Inilah pedagang-pedagang yang biadab, kata Nabi. Penjahat, kata Nabi. Tapi pedagang-pedagang yang jujur, yang amanat, Nabi berkata, At-tajirus sadugul aminul mu'min yuhsyaru ma'asyuhada yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur, yang amanat, muslim, nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Tuh lihat. Kenapa? Karena dalam perdagangan itu, Pak, sama di medan pertempuran. Bisa dibayangkan, ini kamu bohong sedikit aja bisa keuntungannya puluhan juta. Mau mempertahankan kejujuran atau bohong dikit. Nanti setelah itu anak istighfar dah. Banyak orang yang diurban. Karena itu ketika ada orang yang jujur, anak enggak mau sekalipun seisi bumi emas kalau aku bohong. Ini nanti dari kiamat sekalipun bukan mati di medan pertempuran, tapi kumpul dengan orang mati syahid nanti dari kiamat. Kumpul dengan Sayyidina Hamzah, kumpul dengan Nabi Yahya. Enggak gampang. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin bi ithmin liyaqtati'a biha mal imri'in muslim bighairi haqqin, laqiya Allah azza wa jalla bahu alaihi ghadban." Siapa orang yang sumpah? Siapa orang yang sumpah dengan kebohongan palsu hanya sekedar untuk merampas hartanya orang muslim yang seharusnya itu haknya, supaya diakui rumah ini milik dia, sumpah, tanah ini milik dia, sumpah, padahal ini adalah milik orang lain, laqiyallah, bakal bertemu nanti di hari kiamat sekalipun pengadilan menyatakan ini milik dia, wa huwa alaihi ghadban, Allah murka kepada dia. Kalau sudah murka, enggak diridhoi sama Tuhan. Nabi bersabda, "Thalathatu nafarin la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzur ilaihim." Tiga orang ini Allah enggak mau berbicara kepada dia di hari kiamat. Maksudnya dia enggak dimaafkan sama Tuhan. Wala yanzur ilaihim, Allah enggak mau ngelihat dia, enggak diperhatikan sama Allah. Kata bahasa Jawa bilang enggak omes. Padahal di saat itu orang itu selamat dengan rahmat Allah, enggak ada yang bisa menolong saat itu. Siapa? Dengarkan tiga orang ini, jangan punya sifat ini. Pertama, al-mannan bi'atiyyatih, orang yang selalu mengundat-ngundat pemberiannya. Ingat, kamu tak kasih uang 1500 10 tahun yang lalu, eling sian. Kalau kamu itu berbuat baik, jangan diingat-ingat, itu tandanya kebaikan kamu tadi itu diterima oleh Allah. Sedekah 500 iling, korupsi 500 juta enggak iling. Lupa saya, Pak. Wal munfik sil'atahu bil halifil fajir. Orang yang mendapatkan keuntungan dengan barangnya dengan cara sumpah palsu. Demi Allah saya kulaan sekian, guru. Demi Allah tadi ada yang menawar sekian, bohong. Dapat keuntungan tapi dengan cara begitu. Yang ketiga, wal musbil izarah, orang yang congkak, yang dia tadi itu membiarkan sarungnya di bawah mata kaki. Karena itu jangan main-main. Akbarul kabair, kata ini. Dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kan itu. Paling besarnya dosa besar. Nah, bukan hanya dosa besar ini. Paling besarnya dosa-dosa besar. Pertama, al-isyrak billah. Mensyirikkan Allah. Kedua, wa'ugugul walidain, durhaka kepada ayah dan ibu. Ketiga, wa'guluzzur, ada riwayat, wal-yaminul kadibah, sumpah palsu. Hati-hati, jangan dianggap enteng. Yang ngatasi wallahi ailo lo, wallahi ailo. Nanti kira itu namanya siapa? Kalau apa? Demi bapakmu, misalnya, demi bapakmu kotoran sapi ini nikmat. Loh, ini melecehkan bapaknya kamu. Demi ibumu kotoran ayam ini rasa coklat. Bohong dengan atas nama orang tua, pelecehan terhadap orang tua itu penghinaan. Demi Allah bohong, itu pelecehan terhadap Tuhan, dosa yang sangat besar itu. Jangan buat main-main. Dengarkan itu, calon-calon DPR, calon-calon bupati, wali kota, inti sumpah demi Allah, saya akan demi Allah, kamu sumpah palsu, tapi kamu korupsi, kamu makan hartanya rakyat, awas kamu. Bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat, Allah akan murka kepada kamu. Jangan buat main-main. Jaga itu. Itu termasuk sumpah palsu loh, hati-hati itu. Sumpah dalam pelantikan itu. Tapi dia tidak melaksanakan isi sumpahnya, itu sumpah palsu namanya. Sumpah penipuan itu namanya. Baik. Wahdhar al-kadzib. Hati-hatilah bohong, bijami'an wa'ih, dengan seluruh macam-macamnya kebohongan. Fa'innahu, maka sesungguhnya itu kebohongan, munagidun lil iman, bertentangan terhadap iman. Jadi bohong, macam-macam loh bohong itu. Ada bohong dengan mulut. Ada bohong dengan penampilan. Penampilan yang ulama, ya, pakai serban, pakai jubah, penampilan, wah ini panutan ini, mirip dengan yang di foto-foto itu, tapi hatinya cuma cari pengaruh supaya amplopnya gede, supaya duitnya banyak, supaya dia dihormati sama orang. Penipuan dengan pakaian itu, waduh, nangis tapi ngelirik dia supaya nampak dia tadi itu orang yang khusyuk. Hati-hati, itu juga bentuk kebohongan yang beneran. Kebohongan macam-macam tidak cocok dengan isi hatinya, itu semuanya bentuk kebohongan. Hati-hati. Kadang-kadang kita ngelihat orang, waduh, kalau maulid nangis cerah-cerit, bubar maulid mangane akeh sian. Iki opo hasil ini? Kalau mau nangis yang banyak itu tengah malam, enggak ada yang tahu, bangun sujud kepada Allah. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, malam hari dia sendiri, dia merenungi dosanya, kesalahannya, kemudian meneteskan air mata, bertobat kepada Allah. Itu bagus. Enggak sholat, kemudian nangis. Kalau ziarah nangis ya enggak apa-apa kalau dari hati, tapi kalau bohongan awas kok. Itu termasuk bentuk kebohongan loh. Kebohongan macam-macam. Bagian keamanan misalnya, bohong, enggak ngamankan, justru dia kerjasama sama perampok. Dapat upeti, itu termasuk bagian kebohongan, hati-hati. Kenapa? Karena kebohongan tadi itu adalah bertentangan dengan iman. Innama yaftaril kadzib alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang-orang yang sengaja berbohong itu adalah orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Orang yang berbohong itu enggak beriman dengan Al-Qur'an. Kepingin dia tadi itu menjadi orang yang disenangi karena lucu, kepingin orang tertawa, bohong, bawa cerita bohong kadang-kadang. Ini juga bagian daripada bohong loh ya, hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil gham, wailun lahu, wailun lahu, wailun lahu. Celaka loh ya bagi orang yang berbicara ngomong supaya ditertawai sama masyarakat, sama orang yang mendengarkan, supaya mereka tertawa. Celaka, dan celaka mereka. Gak usah pingin orang seneng tapi dia masuk neraka. Bodoh gak orang ini? Nih lihat, kamu kepingin tahu orang disembelih, nih lihat krek, sembelih dirinya, mati dia. Orang semuanya, wuh gitu cara penyembelihannya, goblok kan? Begitu juga orang kepingin dia tadi itu orang tadi itu tertawa, dia melakukan satu adegan, satu ucapan kebohongan. Wailun lahu, celaka, celaka. Nih, bagi pelawak-pelawak itu. Kadang-kadang bukan mahramnya ajnabiyah, perempuan yang tidak halal bagi dia. Tidak halal bagi dia perempuan-perempuan tadi itu. Wow. Salaman, guyonan, itu dan ini misalnya. Wailun lahu, celaka, celaka. Tidak boleh demikian. Silahkan kamu tadi itu bercerita, tapi yang jujur. Nabi itu juga sedang bergurau, tapi jujur. Nih, tak kasih satu ceritanya Nabi bergurau, tapi jujur ya. Misal, pernah Nabi datangi seorang ibu tua, Ibu ini manja. Sahabat itu kadang-kadang manja kepada Nabi. Karena Nabi itu rahmat kepada mereka. Ibu tua ini bilang, "Ya Rasul, aku mau pulang. Tolong diantarkan ya, sediakan kendaraan." Gitu. Nabi, "Oh iya iya iya, nanti saya antarkan dengan anaknya unta." Anak unta. Iya, anaknya unta. Udah di muka disediakan unta gede. Ya, kata Nabi, perempuan ini, "Anaknya unta segede ini gimana?" katanya. "Masa anaknya unta? Aku sendiri kaget tadi, aku gemuk," kata dia. Kata Nabi, "Unta ya anaknya unta, masa ada unta anaknya semut?" gitu, seakan-akan begitu. Masih gede ini juga anaknya unta gitu. Ini adalah gambaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau tapi dengan cara yang jujur. Dengan cara yang jujur begitu. Sifatnya orang munafik itu juga banyak bohong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayatul munafik salah, tanda-tanda kemunafikan ada tiga. Salah satu di antara tiga ini sudah bisa digolongkan orang munafik. Pertama, idza haddatsa kadzab, jika berkata-kata bohong. Kedua, idza wa'ada akhlaf, kalau janji tidak menepati. Ketiga, idza tumina khan, kalau dikasih amanat khianat." Ini kalau ada pejabat enak dengarkan ini. Hati-hati loh, nanti jadi munafik. Ngomongnya gorodok. Munafik gitu. Janjinya palsu semuanya. Saya kalau jadi beneran, jadi-jadian nanti. Janji enggak tepat. Kalau dikasih amanat khianat. Kalau bagian keuangan dianggap rezeki, alhamdulillah. Baru satu bulan mobilnya baru. Dua bulan rumahnya baru. Tiga bulan tanahnya banyak. Empat bulan tambah berkembang. Tiga-tiganya komplit dah. 100% munafik nantinya kalau orang demikian. Hati-hati. Hah? Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Hal yaznil mu'min, apakah orang mukmin itu berzina ya Rasul? Bisa berzina orang mukmin?" Kata Nabi, "Qad yakun dalik." Iya. Kadang-kadang juga begitu. Kata Nabi. Kemudian sahabat ini tanya lagi, "Hal yakdibul mukmin, apakah bohong orang mukmin ya Rasul?" Maka Nabi menyatakan, "La, enggak bohong orang mukmin. Innama yaftaril kadzib alladzina la yu'minun." Kemudian Nabi menyatakan, yang sengaja berbohong itu orang yang tidak beriman. Ada satu lagi. Satu orang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana ini kepingin masuk Islam, tapi ada satu perbuatan yang aku enggak bisa aku tinggalkan." "Enggak," datang kepada Nabi minta izin, "Ya Rasulullah, izinkan aku zina," katanya. "Aku enggak kuat. Udah kebiasaanku ya Rasul. Izinkan aku zina." Sahabat udah pegel, kurang ajar, enggak tampak ini mulutnya ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jangan bohong ya. Jangan bohong." "Iya ya Rasul." Udah diusap dadanya sama Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, "Saya mau tanya sama kamu ya. Gimana kalau ada orang zina sama ibumu?" "Wah." Langsung, "Jangan macam-macam kalau orang gitu," kata dia. "Yang kamu zinai kan juga ibunya orang lain, anaknya pasti marah. Kok kamu mau dengan ibunya orang lain, padahal ibu kamu gak mau? Gimana kalau anak kamu dizinai? Anak saya? Macam-macam. Yang kamu zinai juga anaknya orang lain itu. Kamu gak mau anak kamu, tapi kamu mau dengan anak orang lain. Gimana saudara kamu? Diruntut semuanya. Setelah itu, dia setiap saat akan melakukan perbuatan yang haram, dia ingat, gak boleh bohong, harus jujur. Lah kalau ditanyai, bilang iya. Ya apa ini? Kamu zina ya tadi malam? Iya. Kamu minum khamr ya tadi malam? Iya. Benar. Jujur terus, malu. Wah, nanti kita akan dosa kalau kita berbohong. Akhirnya dengan kejujuran tadi itu, orang itu menjadi orang yang soleh, saudara. Jangan bohong, karena kebohongan itu sangat merugikan diri kamu. Itulah daripada majelis taklim yang kita yang ada di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan ini doa perlu untuk kita terapkan pada diri kita. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikan hatiku daripada penyakit nifaq. Wa farji minaz zina, ya Allah sucikan kemaluanku daripada perbuatan zina. Wa lisani minal kidib, ya Allah sucikan lisanku daripada kebohongan. Semoga insyaallah kita dijadikan orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin.